Ketika zahir dari nas tersebut memberikan konsekuensi yang batil, maka tidak itu pemahaman, bukan itu pemahaman. Qala rahimahullah, wal wajibu 'alal insani ay ya'rifa qadra nafsihi. Dan yang wajib bagi seseorang adalah dia harus mengetahui kadar dirinya, kemampuan dirinya, keterbatasan ilmunya. Wa alla yatakallama la siyama fi babis sifati illa bima ya'lamu min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa kalami a'immah. Dan dia tidak boleh berbicara terlebih dalam bab sifat-sifat Allah. Dia ingin memberikan sifat untuk Allah azim, naungan, bayangan sesuai dengan zahir hadis ini. Jelas ini sangat berbahaya ketika dia tidak memahaminya dengan benar. Janganlah dia berbicara terlebih dalam masalah atau bab sifat-sifat Allah kecuali dengan sesuatu yang dia ketahui dari kitabullah, Al-Quran, dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ucapan para imam rahimahumullah. Fa ma'na yawma la dhilla illa dhilluh, maka makna dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya, ayyudhillu yudhilluhumullahu fi dhilli, atau makna sabda beliau Allah akan menaungi mereka pada naungannya, yakni adh-dhillal ladzi la yaqdiru ahadun alaihi fi dzalikal waqt. Maksudnya naungan yang tidak ada seorang pun mampu atasnya di waktu tersebut. Tidak ada satu pun yang mampu membuat naungan untuk menaungi makhluk di waktu tersebut, di hari kiamat. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu melakukannya, membuat. Li'anna fi dzalikal waqti la bina'un yubna wa la syajarun yughrasu wa la rimalun tuqamu wala ahjarun tusaffafu wala syai'un min hadza. Dikarenakan di waktu tersebut, di hari kiamat, di padang mahsyar, tidak ada bangunan yang dibuat, yang dibangun, tidak ada pohon yang ditanam, tidak ada pasir atau tanah yang ditinggikan, tidak ada bebatuan yang ditumpuk, yang disusun, bata atau yang lainnya. Tidak ada sesuatu pun. Yang ada adalah sesuatu yang datar, rata, sehingga terlihat dari ujung sampai ke ujung, karena rata. Tidak ada suara, maka terdengar oleh semua yang ada di tempat tersebut. Qala Allahu Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal berfirman, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah, Rabbu yang akan menghancurkannya, menghilangkannya dengan sehancur-hancurnya. فَيَدَرُهَا قَوْعًا صَفْصَفًا. Lalu Allah jadikan bekas gunung-gunung tersebut qa'an safsafa, datar sama sekali, datar rata. La tara fiha aywajan wala amta, engkau tidak melihat padanya aywajan wala amta, sesuatu atau tempat yang rendah maupun tempat yang tinggi, datar rata tempat berkumpulnya seluruh manusia dari awal sampai Toha 105 sampai 107. wala yudhillu al-khalaiq min asy-syamsi syai'un wala bina'un la bina'un wala syajarun wala hajarun wala ghairu dzalika. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menaungi makhluk dari panasnya matahari, baik bangunan, pohon, batu maupun yang lainnya. Lakinnallaha azza wa jalla yakhluqu syai'an yudhallilu bihi man syaa'a min ibadi. Tetapi Allah azza wa jalla menciptakan sesuatu yang dengannya Allah naungi orang-orang yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Yauma la dhilla illa dhillu, pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Hadza huwa ma'na al-hadits, inilah yang menjadi makna hadis yang kita bahas ini. Wala yajuzu ay yakuna lahu ma'na siwa hadza, dan tidak boleh hadis tersebut memiliki makna selain makna ini. Naungan Allah artinya makhluk yang Allah ciptakan, yang dengannya Allah menaungi hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Qala rahimahullah, wa syahidu min al-hadithi di hadzal babi qawluhu, rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan yang menjadi penguat dari pembahasan kita dari hadis ini pada bab yang kita bahas ini adalah sabda beliau dan dua orang yang keduanya saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul di atas kecintaan karena Allah, dan berpisah karena Allah juga, cinta karena Allah, di atas dasar cinta karena Allah. Ya'ni annahuma jarat bainahuma mahabbatu, maksudnya bahwasanya keduanya itu terjalin atau ada kecintaan antara keduanya. Lakinnaha mahabbatun fillah, tetapi kecintaan karena Allah, ikhlas karena Allah dalam rangka menjalankan perintah Allah. La fi malin wala jahin wala nasabin, bukan kecintaan karena harta, bukan pula karena kedudukan, bukan pula karena nasab. Ini sama-sama satu keturunan, satu daerah, satu suku, tidak. Wala ayyisyai, tidak pula karena yang lainnya dari perkara-perkara atau urusan-urusan duniawi. Innama huwa mahabbatullahi azza wa jal, tetapi kecintaan antara keduanya itu adalah kecintaan karena Allah azza wa jal, dalam rangka menjalankan perintah Allah dan untuk Allah. Ra'ahu qa'iman bi ta'atillahi, dia melihat saudaranya tersebut orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah. Mutajanniban limaharimillah, dia melihat saudaranya tersebut orang yang menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Fahabbahu min ajli dzalika, maka dia pun mencintai orang tersebut karena permasalahan tadi, karena orang tersebut taat kepada Allah dan menjauhi perkara-perkara yang Allah haramkan. Fahadha huwa alladhi yadkhulu fi hadha hadithi, maka orang inilah yang akan masuk dalam hadis ini. Tahabba fillahi, yang keduanya mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, sedangkan sabda beliau keduanya berkumpul di atasnya, di atas dasar kecintaan karena Allah, dan juga keduanya berpisah di atas dasar ini kecintaan karena Allah. Ya'ni ijtama'a alaihi fid dunya, wa baqiyat al-mahabbatu bainahuma hatta farraqa bainahuma al-mautu tafarruqan wa huma 'ala dhalika. Yani mereka berkumpul di atas dasar kecintaan karena Allah di dunia, dan tetap ada kecintaan tersebut di antara keduanya sampai kematian memisahkan keduanya, dalam keadaan keduanya tetap di atas prinsip ini, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza isharatun ila anna al-mutahabbina fillahi la yaqta'u mahabbatahum fillahi syai'un min umuri dunya. Di dalam hadis ini terdapat isyarat yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mencintai karena Allah, maka kecintaan mereka karena Allah tersebut tidak akan terputus, tidak akan bisa diputus oleh sesuatu apapun dari urusan-urusan duniawi. Wa innama hum mutahabbuna fillahi, tetapi mereka adalah orang-orang yang mencintai karena Allah. La yufarriquhum illa al-maut, tidak ada yang bisa memisahkan mereka kecuali kematian. Mereka tetap akan saling mencintai karena Allah, walaupun mungkin tempat tinggalnya berjauhan, maka tetap mereka di atas dasar cinta atau mencintai karena Allah, tidak ada yang bisa memisahkan mereka satu perkara pun dari urusan-urusan dunia kecuali kematian. Dan mereka ketika mendapatkan kematian, dipisahkan oleh kematian, maka mereka tetap matinya di atas dasar ini, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Hatta law anna ba'dhum akhta'a 'ala ba'dhin, sampai-sampai seandainya sebagian mereka berbuat keliru, salah kepada sebagian yang lainnya, aw qassara fi ba'fi haqqi ba'dhin, atau sebagian mereka tidak menunaikan hak sebagian yang lainnya dengan sempurna, memerangi hak saudaranya, atau tidak memenuhi dengan sempurna hak saudaranya, berkurang-kurang dalam masalah menunaikan hak yang lainnya, fa inna hadza la yuhimmuhum, maka hal ini tidak akan menjadi masalah bagi mereka, tidak akan mengubah kecintaan mereka karena Allah tersebut. Li'annahu innama ahabbahu lillahi azza wa jalla, dikarenakan dia mencintai saudaranya tersebut lillah, karena Allah azza wa jalla. Walakinnahu yusahhihu khata'ahu wa yubayyinu taqsirahu, tetapi dia ketika melihat saudaranya keliru, salah, maka akan dikoreksi, diluruskan kesalahan saudaranya tersebut, dan akan diterangkan taqsirahu, perbuatan dia yang berkurang-kurangan dalam melaksanakan kewajiban, bermudah-mudahan atau kurang semangat, maka dijelaskan, diterangkan, diberi semangat. Li'anna hadza min tamamin nasihati, karena sesungguhnya hal ini meluruskan kesalahan saudaranya dan menjelaskan kekurangan saudaranya, serta terus memberikan semangat kepada saudaranya agar istiqomah di atas amalan soleh, maka ini termasuk kesempurnaan dari nasihat karena Allah. Fanas'alullah ayyaj'alana wal muslimina minal mutahabbina fihi al muta'awinina 'alal birri wat taqwa innahu jawadun karim. Maka kita memohon kepada Allah agar dia menjadikan kita dan kaum muslimin seluruhnya termasuk orang-orang yang mencintai karena Allah, termasuk orang-orang yang saling membantu, ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan. Sesungguhnya dia adalah Zat yang Maha Dermawan lagi Maha Pemurah. Dan mudah-mudahan termasuk bentuk al-mahabbatu fillah adalah memberikan semangat kepada saudara-saudara kaum muslimin dalam beramal saleh. Apalagi di hari-hari yang penuh dengan keutamaan ini, 10 pertama Dzulhijjah. Maka di kesempatan ini, walaupun sedikit waktunya, kita akan sempatkan membahas sedikit atau murojaah, mengingatkan kita kembali tentang keutamaan 10 pertama Dzulhijjah. Yang kalau kita baca keterangan-keterangan yang ada, maka kita dapatkan kesimpulan bahwa amalan saleh di 10 pertama Dzulhijjah adalah amalan saleh yang paling utama. Yang kedua, ahabbu ilallah, paling dicintai oleh Allah. Yang ketiga, azka indallah, paling suci di sisi Allah. Yang keempat, a'zamu ajran, paling besar pahalanya. Yang kelima, bahwasanya hari-hari tersebut a'zamul ayyam, hari-hari yang paling agung. Dan orang yang beribadah, diantaranya berzikir, bertahlil, bertakbir, diberi kabar gembira dengan surga. Demikianlah hadis-hadis yang ada menjelaskan keutamaan amalan soleh di 10 pertama Dzulhijjah. Sampai-sampai para ulama menegaskan amalan soleh di 10 pertama Dzulhijjah tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada amalan soleh di 10 terakhir Ramadan. Itu yang dikatakan para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, "An-nasu al-amal as-salih fi ayyam 10 Dzulhijjah wa min dhalik as-shaum 'amalan salih." Di 10 pertama Dzulhijjah, di antara amalan saleh adalah shaum. Ditegaskan shaum termasuk amalan saleh, artinya disunatkan berpuasa 9 hari. Dan itulah yang ada dalam hadis riwayat ashabus sunnah dari sebagian istinad. Nabi biasa puasa 9 min Dzulhijjah. 9 hari di bulan Dzulhijjah. 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Ahabbu ilallahi minal amali salihi fil asri awakhiri min Ramadhan. Kata beliau, amalan soleh di 10 pertama Dzulhijjah, di antaranya puasa, lebih dicintai oleh Allah daripada amalan soleh di 10 terakhir Ramadhan. Tegas beliau mengatakan demikian. Wa ma'a dzalika, walaupun demikian, ini yang dan kita lihat memang demikian. Di hari-hari yang sebelumnya luar biasa, kaum muslimin rajin taklim misalkan. Sekarang kita lihat kenyataan berkurang. Itulah kenyataan. Makanya diingatkan supaya jangan terus lalai. Fal ayyamu al-ashr min Dzulhijjah an-nas fi ghaflatin anha. 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, manusia itu lalai darinya. Tamurru wan-nasu 'ala 'adatihim. 10 hari tersebut kelewati manusia dalam keadaan manusia seperti kebiasaan mereka. La tajidu ziyadatan fi qiraatil Qur'an. Kita tidak dapati mereka bertambah bacaan Al-Qur'annya. Walal ibadatil ukhra, tidak pula ibadah yang lainnya, bahkan kalian menurun ibadahnya. Subhanallah. Itulah pentingnya wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Di hari-hari yang utama justru menurun amal soleh. Kalau biasa saja saja tidak bertambah, itu sudah aneh. Apalagi menurun, lebih aneh. Secara tidak langsung berarti dia menganggap hari ini hari yang biasa atau lebih utama yang sebelumnya. Kenapa? Sebelumnya dia rajin, sekarang tidak rajin misalkan. Berarti ditanya imannya ada apa? Kok turun? Di 10 pertama sudah keturun amal soleh, ini ada apa? Kalau turun, kalau tidak turun, tetap misalkan itu pun aneh. Lisannya memang tidak mengatakan 10 hijrah itu hari biasa, tapi kondisi dia yang biasa tidak bertambah amalan solehnya, apalagi turun amal solehnya, itu secara tidak langsung dia mengatakan hari biasa sama dengan yang hari-hari lain. Padahal dia mengatakan hari yang paling utama, amalan soleh paling dicintai oleh Allah, hari paling suci amalan suci Allah, dan paling besar pahalanya. Mau dikemanakan hadis-hadis yang seperti ini? Bal hatta at-takbir ba'dhum yashihu bi, bahkan takbir pun sebagian mereka pelit. Ini kata Syekh Allah. Bahkan dia mengatakan dalam perkataan yang lain, manusia itu karena pada umumnya lalai, maka wajib ala talabati ilmi, wajib bagi para penuntut ilmu untuk menjelaskan keutamaan 10 pertama Dzulhijjah. Karena mereka lalai. Kita lihat mereka subhanallah luar biasa di bulan Ramadan. Dari awal mereka luar biasa semangat beramal soleh, bahkan ketika 10 Ramadan terakhir, 10 terakhir Ramadan, mereka luar biasa beramal soleh. Tapi di 10 pertama Dzulhijjah biasa bahkan turun bagaimana? Padahal kata para ulama sesuai dengan hadis yang saya tadi, 10 pertama Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah. Beramal soleh dengan seluruh jenisnya. Kalau kita mau beramal soleh sekarang waktunya. Apakah membaca Al-Quran, sholat fardunya jangan sampai telat, rawatibnya 12 rakaat jangan kurang, tahajudnya kalau bisa 11 rakaat, kalau bisa membaca 100 ayat minimal supaya tidak menjadi orang yang ghafili, kalau mampu satu juz alhamdulillah, tidak mampu setengah juz, muraja Al-Qur'annya, salat isyraknya ketika subuh, sekarang cuma 10 hari, sekarang bukan 10 hari, tinggal 6 hari lagi, bahkan 5 hari lagi, masih makan ba'da subuhnya sampai salat duha awal, ba'da asarnya, malamnya, semuanya termasuk infak fisabilillah. Kita melihat di depan mata kita ada pembangunan, bangunan madrasah untuk ibtidaiyah MI. Bantu sekarang yang paling besar pahalanya, nanti jangan nanti sekarang. Kalau ada jangan ditunda-tunda. Oh, sekarang yang lain dari bantu saya sendiri, alhamdulillah mampu sendiri. Kalau mau sendiri, alhamdulillah. Orang Saudi itu kalau membangun inginnya apa? Sendiri, nggak mau dibantu orang lain. Alhamdulillah mirip orang Saudi. Kalau semuanya beramai-ramai membangun, alhamdulillah membantu. Insya Allah, kalau kita mengamalkan hadis-hadis tentang keutamaan amalan soleh di 10 pertama Dzulhijjah, anda yakin tidak lama pembangunan-pembangunan seperti itu, apakah MI atau yang lainnya, kita lihat sendiri, bantu sekarang pahala paling besar, jangan nanti. Kalau nanti beda lagi pahalanya. Oh, nanti di bulan Muharram, nanti bulan Syawal, iya apalah soleh, tapi beda dengan pahala di hari ini. Tersisa 6 hari, tersisa ada waktu, masih makan, punya sekian rupiah, keluarga. Oh, saya gak mampu, iya amalan yang paling dicintai Allah adalah kewajiban. Oh, saya masih punya utang, bayar utang hari ini, karena termasuk amalan yang fardu dan membayar hutang. Maqrul ghani dzul. Orang yang mampu membayar hutang, tidak membayar hutang, kezaliman sekarang. Biar apa pahalanya paling besar, saya punya hutang 10 sekian. Ada uang, lunaskan. Enggak lunas, bayar apa yang ada. Oh, saya punya kewajiban membayar pendidikan anak saya, sekarang waktunya. Oh, baru setengah bayarkan. Setengahnya nanti kalau ada uang. Semua kewajiban di hari ini masih makan, bayar utang, membayar kewajiban pendidikan anaknya. Ya kalau mampu misalkan double, alhamdulillah nanti bulan depan bayar di bulan ini, alhamdulillah pahalanya beda. Kalau mampu pendidikan anaknya dibayar 2 bulan sekaligus dari sekarang dengan besok hari ini, insya Allah bagus, pahalanya lebih besar. Kenapa? Inilah hari-hari yang baru. Utang dimasuk makan. Yang penting kita ada makan dari ini. Sudah alhamdulillah. Sisanya bayar utang, bayar pendidikan, infak ini, infak itu. Tidak ada habis, alhamdulillah. Habisnya fisabilillah. Bukan untuk foya-foya. Ada makan, alhamdulillah. Man asbaha minkum amina fi sarbihi mu'afa fi jasadihi 'inda qutu yawmihi ka'annama khuzatahu fa ka'annama khuzatahu. Siapa saja di antara kalian berada di pagi hari dalam keadaan aman pada keluarganya, aman, enggak ada yang mengganggu, alhamdulillah sehat jasadnya, ada makanan pokok, nasi dan lauk sedikit, kerupuk atau apa sudah cukup, makanan pokok. Maka kata Nabi, seakan-akan dunia telah dituangkan untuknya. Sudah dikatakan nikmat di dunia ada nanti dengan sebab aman daerahnya, sehat jasadnya, ada makanan pokok. Kalau lebih jasadnya dimaksud makan, bayar utang, bayar kewajiban pendidikan anaknya dan infak-infak. Itu salah satu ujung contoh saja untuk pemaksimalan amal soleh berkaitan dengan harta. Jangan takut, jangan takut harta habis. Yang penting ada mantap kok sudah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Allah sudah berjanji seperti itu. Apa saja yang kalian infakkan, Allah akan ganti. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Yakinkan ayat ini? Semua mungkin amalan soal berkaitan dengan harta juga yang lainnya. Mana kasut sedekah minimal, harta yang disedekahkan tidak akan terkurang hari ini sampai tanggal 10 nanti. Itu hari yang paling utama. Maksimal semua amalan soleh yang mampu kita lakukan di hari-hari ini, tersisa 6 hari lagi. Semuanya, belajarnya, taklimnya, dan juga yang lainnya, zikirnya, baca Qur'annya, hari ini, hari yang paling istimewa. Jangan sampai disia-siakan. Jangan banyak majelis dan banyak ngobrol tidak bermanfaat. Maksimalkan, hanya tersisa 6 hari lagi untuk meraih pahala yang maksimal. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Teruskan semuanya. Mm-hmm.